Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam sudah dalam belajar dari kitab Al-Mu'allaq Al-Fiqh yang juga dari Fadilah Tuseng Ali Ibn Yuhazan Ibn Abdillah Al-Fawazan Habibullah Ta'ala. Pertemuan yang terlalu kita telah membaca dari kitab tentang surat penyurat antara hakim kepada hakim yang lainnya dan juga tentang persaksian atau persaksian dan kembalinya persaksian tersebut. Dan surat menurutnya surat menyurat hakim kepada hakim yang lain ini ada dua macam. Yang pertama kita telah baca yaitu bahwasanya isinya tentang vonis. Isinya tentang vonis dari hakim yang membuat surat. Vonis dari hakim yang membuat surat kemudian diberikan kepada hakim yang lain, yaitu dalam rangka untuk melaksanakan vonis tersebut. Yang kedua, an-nausani, macam yang kedua, ayyaktubal qadi bima sabata indahu ila qadin akhar yahkum bihi. Yang kedua yaitu seorang hakim menulis surat yang di dalamnya berupa pengesahan. Sebagai dasar pengetahuan, dasar-dasar ya tentang vonis ya kan. Pengesahan sebagai dasar untuk vonis tersebut, namun bukan vonis ya kan, kepada hakim yang lain untuk melaksanakan vonisnya, untuk melaksanakan vonis tersebut. Artinya yang vonis adalah hakim yang disurati tersebut. Untuk maksudnya hakim yang disurati ini yang berhak memvonis. Adapun hakim yang menyurati ini hanya memberikan pengesahan atau memberikan dasar-dasar tentang pengetahuan perkara-perkara yang menjodoh kepada perkara vonis tersebut, namun bukan vonisnya. Nah, sedangkan yang memvonis adalah hakim yang disurati tersebut. Ini perbedaannya. Bayu syaratu li qabili hadzal naw'i ayakuna bainal katibi wal maktub ilaihi masafata qasrin fa aktsar. Dan disyaratkan pada macam yang kedua ini, yaitu diterimanya. Syarat ini yaitu hendaklah orang yang menulis, yaitu hakim yang menulis, dan orang yang diberikan tulisan atau hakim yang dikirimi tulisan ini dengan syarat masa fata kotrim harus berjarak jauhnya safar yang boleh untuk dikosor atau diringkas sholatnya atau bahkan lebih. Dan di dalam para ulama seberapa jarak masa fata kosrin, jarak perjalanan yang seseorang boleh untuk mengkosor sholat yaitu kurang lebih 80 kilo. Kurang lebih 80 kilo. Sehingga di sana ada sebagian ulama, ini tentang masalah mengkosor sholat ini. Sebagian ulama membedakan antara safar itu ada safar pendek dan safar jauh. Ya kan? Kalau safar pendek ya kurang dari 80 kilo, ya kan? 60 kilo, 50 kilo. Maka jarak yang demikian maka tidak boleh dikosor, tidak boleh diringkas. Tidak boleh diringkas yang sholatnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, namanya dikosor, diringkas. Adapun kalau yang kedua masa fatul qasr, jarak untuk boleh dikosor sholat atau diringkas sholatnya yang 4 menjadi 2, ini kurang lebih 80 km. Maka jarak masa pada qasrin, jarak yang boleh untuk dikosor sholatnya, ini syarat hakim. Seorang hakim menulis surat kepada hakim yang lain, yaitu tentang pengesahan sebagai dasar-dasar untuk vonis. Ini syaratnya harus jauh ini. Li'an alu nakala syahadata ilal maktub ilaihi, karena sebagai ibarat ya, yaitu nikilan persaksian kepada hakim yang disurati. Jadi berisi apa? Nikilan persaksian ya. Balam yajiz ma'al al-qurbi, maka tidak boleh jika jaraknya hanya dekat. Jika jaraknya hanya dekat, sehingga harus apa? Harus jauh. Karena ini apa? Berisi apa? Hanya nukilan ya. Nukilan tentang persaksian-persaksian. Suratu subuti dan bentuk pengesahan, semisal ayakula sabata indi anna li fulanin ala fulanin kada wa kada. Misalnya pernyataan seorang hakim, contoh bentuk pengesahan yaitu ya, bahwasanya telah terbukti di depan kami, di sisi kami, sesungguhnya milik fulan atau bahwasanya fulan memiliki hak kepada si fulan yang lain begini dan begitu. Sesungguhnya si fulan memiliki hak atas orang lain ini dan itu. Maksudnya, bahasanya ada seseorang yang dia punya hak atas harta tertentu atau yang lainnya yang ada pada saudaranya atau orang lain. Ini contoh bentuk pengesahan. Wasubutu laisa bihukmin, sedangkan pengesahan ini bukan berupa vonis. Bal khabarun bisubut, bahkan ini adalah termasuk dari hanya sekedar kabar yang dikabarkan, sekedar kabar yang dikabarkan dari qadhi atau hakim yang menyuratinya. Qala Syaikh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, dia menyatakan wa yajuzu naqalahu ila masyafati qasrin fa'aksar, maka boleh pengesahan tersebut dikirim pada jarak bolehnya diqasar salat atau lebih, yaitu sekitar 80 km. Walau kana alladhi sabata indahu la yara atau la yura jawazul hukmi bihi, dan kalaulah hakim ini mengesahkan di sisinya kemudian tidak memandang bolehnya vonis tersebut sebagai vonis tersebut. Maksudnya, kalau seandainya hakim, walaupun seandainya hakim tersebut yang mengesahkan tersebut memang tidak memandang adanya bolehnya untuk sebagai pengesahan tersebut sebagai vonis, ya. Jadi hakim yang menyurati, ya kan, hakim yang menyurati, bahkan bisa jadi, ya kan, walaupun pengesahan tersebut apa dia pandang hanya sebagai pandangan saja, bukan untuk memvonis, maksudnya seperti itu, hanya memberikan pandangan-pandangan atau dasar-dasar dari permasalahan tersebut. Namun boleh juga, ya kan, hakim yang disurati ini boleh memvonis berdasarkan pengesahan dia atau tidak. Ini maksudnya. Di annalladzi sabata indahu dzalika syai yukhbiru bisubuti dzalika indahu, karena hakim yang mengesahkan tentunya ini sesuatu yang dikabarkan dengan pengesahannya. Wali hakimin ladhi ittasala bihi dzalika subut al-hukmu bihi idza kana yura sihatahu, dan tentunya bagi hakim yang mendapat kiriman, ya, dengan adanya dasar-dasar pengesahan tersebut, maka bisa hakim tersebut memvonis berdasarkan dari pengesahan hakim yang mengirimnya, kalau memang dia memandang benar dasar-dasar sebagai vonisnya. Ini selesai pernyataan beliau rahimahullah. Jadi kayak kuliah kehakiman, ya? Kayak kuliah kehakiman. Fakultas Hukum. Kalau oleh kami contoh calang, ya juzu ayakun al-qadhi al-maktubu ilaihi ghaira mu'ayyanin atau ghaira mu'ayyanin. Dan bolehnya bagi si qadhi atau si hakim yang disurati tersebut bukan orang yang tertentu atau khusus saja, Ini boleh. Misalnya seorang hakim ya kan, seorang hakim mengirim surat kepada suatu daerah. Ya. Di situ belum, di situ punya ada hakim sekian, ada dua atau tiga. Sedangkan hakim yang menyurati tidak menunjuk seseorang, maka ini boleh. Maka yang seperti ini boleh. Ka'iyakul seperti hakim yang menyurati menyatakan ila kulli man yasiru ilaihi kitabi min qadatil muslimin, kepada setiap orang yang mendapatkan surat ini dari kalangan hakim-hakim kaum muslimin. Ini boleh. Min ghairi ta'yinin, dengan tidak disebut namanya. Maka cara seperti itu juga boleh. Wa yazimu man wasala ilaihi qabulahu, dan wajib bagi orang yang menerima atau hakim yang menerima tulisan tersebut dari hakim yang lain ini untuk menerimanya surat tersebut. Li'annahu katibun hakimun min mahali wilayatihi wasala ila hakimin. Li'annahu katibu hakimin ila man min mahali wali wilayatihi. Dan alasannya adalah bahwasanya sekretaris hakim tersebut tentunya dari daerah yang dia berkuasa ya. Kemudian dikirim ke sampai kepada hakim, seorang hakim. Falazima qabulaha, maka wajib orang yang menerima tersebut untuk menerimanya. Kamalau kadaba ila ma'ayyanin, sebagaimana kalau seorang hakim menulis surat kepada salah seorang yang ditunjuk namanya. Kemudian poin berikutnya, qala ma'alim hamidullah ta'ala wa yustaratu liqabuli kitabil qadi ilal qadi an yashhada bihi al qadi al katib syahidaini adlaini yakbitani maknahu wa ma yata'alaku bihi minal hukmi. Dan disyaratkan untuk menerima tulisan seorang qadi kepada hakim yang lain, yaitu di sana adalah adanya persaksian. Disyaratkan menerima apa, seorang qadi yang menulis kepada qadi yang lain untuk diadakan saksi kepada qadi yang disurati ya kan, yaitu adanya dua orang saksi yang adil, yaitu dengan pemahaman tentunya saksi tersebut paham atas mananya dan juga apa paham dengan apa yang terkait dalam isi surat tersebut tentang vonis. Ada qaulun, ini adalah salah satu pendapat. Jadi satu pendapat adalah disyaratkan hakim menyurati kepada hakim yang lainnya, dan hakim yang disurati tersebut hendaklah mengadakan dua saksi. Mengadakan dua saksi, dan saksi tersebut paham dengan isinya dan paham dengan keterkaitan apa yang ada dalam vonis tersebut, yang ada di dalam surat tersebut. Ini satu pendapat. Wal qaulul akhar, sedangkan pendapat yang lain, yajuzul amala bi kitabil qadi ila qadi idza urifa khattu. Pendapat yang lain boleh untuk diamalkan, yaitu kitab catatan atau tulisan seorang hakim kepada hakim yang lainnya apabila benar-benar diketahui tulisannya. Oh, ini tulisannya kodi itu. Saya apa ini tulisannya? Pasti dia yang nulis. Nah, ini harus apa? Boleh, walaupun tidak dengan saksi. Ilam yashhad, walaupun tidak disaksikan. Namun kodi yang ditulisi dia, kodi yang disurati dia hafal ya. Oh, ini tulisannya kodi A misalnya. Walaupun tidak dengan saksi. Wa riwayatu anil Imam Ahmad, dan ini adalah sebuah dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Wa fi waqtina hadza yumkin ay yaktafi bi khatamil muhakkamati ar-rasmi ala isyad anil isyad. Dan di waktu kita sekarang ini, dan tentunya sesuatu yang cukup ya kan, cukup dengan apa? Menstempel resmi dari pemerintah, walaupun desanya tidak ada saksi. Walaupun tidak adanya saksi, kalau sudah distempel resmi pemerintah sudah ya kan, berarti adalah sesuatu yang benar-benar resmi harus dilaksanakan ya. Ini kalau waktu sekarang, yaitu dengan stempel resmi pemerintahan. Jadi tidak perlu dengan dua saksi. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah berkata, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ajma'as sahabatu alal amali wal kudubi. Para sahabat telah ijma', telah sepakat, yaitu untuk beramal, mengamalkan tulisan-tulisan ya kan. Tulisan-tulisan adalah diamalkan. Wa hadza al-khulafa ba'dahum wa laisa itimadun nas fil ilmi illa 'ala al-kutub. Dan demikianlah juga para khalifah setelah mereka. Dan tentunya di sana tidak disandarkan kepada manusia. Tidak ada sandaran bagi manusia tentang ilmu kecuali dengan tulisan saja. Jadi dasar ilmu, dasar amal itu apa? Dengan tulisan. Kalau tulisan saja kemudian tidak boleh untuk diamalkan, maka bagaimana? Fa'ilam ya'mal biha biha, kalau seandainya manusia itu tidak boleh mengamalkan atas suatu tulisan, la'at dolat asyari'atum, maka sungguh akan tersia-sia syariat. Orang baca hadis, tidak boleh kamu amalkan itu, harus datangkan saksi. Yang seperti ini, ya kapan orang mau apa? Mau melaksanakan apa yang ada di dalam hadis ya, di kitab-kitab ya. Sehingga justru tulisan-tulisan ini yang akan membimbing manusia untuk beramal dan ilmu. Kalau harus mendatangkan saksi, wah ini susah ya. Waqala, dan juga pernyataan Ibnu Qayyim rahimahullah, walam yazal al-khulafa'u wal-qudatu wal-umara'u wal-ummalu ya tamidu ala kutubin ba'dum li ba'din. Dan terus menerus senantiasa para khalifah dan juga para hakim-hakim dan para gubernur dan para pegawai, mereka bersandar kepada tulisan-tulisan di antara sebagian dengan sebagian yang lain. Wala yasyaduna hamiliha ala ma fiha, dan mereka juga tidak mempersaksikan adanya orang yang membawanya tulisan-tulisan tersebut. Ini yang membawa siapa ini? Saksinya siapa? Tidak. Wala yakra'una 'alaihim. Wala yakra'unahu 'alaihi, dan juga mereka tidak membacanya. Membacakan orang harus mendatangkan orang yang membacanya. Hadza 'amalun nas min zamani nabiyhim ilal an. Dan ini adalah amalan manusia dari zaman mereka, nabi mereka sampai sekarang. Itu manusia mengamalkan dengan apa yang ada di tulisan-tulisan tersebut. Khusus untuk yang belajar agama ini memang harus dengan guru ya kan? Harus dengan guru, ada orang yang membimbing belajar tentang hadis, belajar tentang syariat, agar ada yang mengarahkannya. Pentingnya guru. Adapun masalah surat menyurat, masalah tentang hakim antara hakim yang lain, tentunya nggak perlu guru ya. Kalau ilmu agama tentunya perlu ada orang yang mengarahkan. Bisa jadi orang hanya sebatas membaca keliru ya, keliru pemahaman, bisa juga ya. Diperlu dengan guru, orang yang membimbing. Karena sabda Rasulullah SAW juga perlu bimbingan ya. Perlu bimbingan. Memahami Al-Quran, memahami hadis juga perlu dengan dibimbing. Ada orang yang membimbing. Bagaimana para sahabat? Memahami Al-Quran bisa jadi salah. Dan masih memerlukan bimbingan Rasulullah SAW. Sehingga sahabat-sahabat yang salah di dalam memahami Al-Quran bisa diluruskan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ilmunya tentunya akan terus sudah menurun kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in sampai sekarang. Kita kembali ke kalam Alhamdulillah Ta'ala. Qala, dan juga pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah. Wal qasdu usulul ilmi binisbatil khati ila kitabihi. Dan yang penting dari tujuan tersebut yaitu tersampainya ilmu dinisbahkan kepada tulisan dari sekretarisnya. Faidha urifa dzalika wa yakin. Apabila memang telah dikenal tulisan tersebut dan yakin tulisan seorang orang. Karena kalau ilmi binisbatul al-lafzi ilaihi, yaitu sebagaimana ilmu dinisbahkan kepada lafaz. Wa qad ja'alallahu li-fadlin li-fadlin kulli katibin ma yatamassaju bihi an katibaihi. Dan sungguh Allah SWT menjadikan tulisan satu penulis dengan penulis yang lainnya tentunya akan berbeda ya. Ini maha besar Allah SWT. Satu tulisan orang dengan tulisan yang lainnya ini berbeda, sehingga bisa dikenali, oh ini tulisan si fulan, tulisan si fulan. Kata Imam Yusri suratihi wasautihi an suratihi wasautihi. Sebagaimana bisa dibedakan antara wajah orang satu dan suara orang satu dengan suara wajah dan suara orang lainnya. Sebagaimana tulisan juga bisa seperti itu. Wannatu yajaduna sahadatama ila yastanhibuna fiha ala anna hadza qatu fulani. Dan manusia tentunya akan mengasihkan ya. Kesaksian tersebut tidak dilakukan lagi. Bahwasanya bisa dikenal tulisan seseorang. Oh ini. Nah, ini tulisan Pak Dokter lah ini. Biasa. Apa? Kayaknya. Oh ini tulisannya Pak Guru misalnya. Zaman dulu. Latin. Miring kan dia kan. Sehingga bisa lah. Bisa di apa? Bisa dititeni ya kan kalau orang Jawa. Oh, ini tulisannya si A, si B. Paham? Oh, hurufnya mesti A-nya seperti ini. Walaupun di gaya-gaya A seperti ini misalnya. Ya Allah sebenarnya jadikan tulisan satu orang dengan orang lain berbeda. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim lebih menjelaskan tentang bagaimana seseorang bisa mengenal tulisan orang lain. Waqala Syekh Taqiyuddin rahimahullah taala dan beliau menyatakan wa man arifa fathuhu bi iqrarin aw insha'in aw aqdin aw shahadatin umila bihi. Dan barang siapa yang bisa diketahui tulisannya dengan pengesahan atau dengan susunan kata atau dengan akad atau dengan persaksian, maka tulisan tersebut diamalkan. Selesai pernyataan beliau rahimahullah taala. Kemudian poin berikutnya, wa amma syahadatu ala syahadati. Kalau tadi surat menyurat antara hakim dengan hakim yang lainnya, sekarang pembahasan tentang persaksian atas persaksian. Persaksian atas persaksian. Wa ya'yaku la sasin li akhar. Sebagaimana seseorang berkata kepada orang yang lain, ajib ala syahadati bikada. Saksikanlah persaksianku ini. Berarti apa? Jadikanlah, jadilah kamu saksi bagiku yang bersaksi. Jadilah saksi persaksianku. Bagaimana? Jadilah saksi persaksianku. Begini dan begitu. Au azhib ani asyhadu bikada. Atau seseorang menyatakan, saksikanlah, aku bersaksi begini dan begitu. Wana hudarika, atau yang semisalnya. Fatiha maknan an-niyabah. Maka yang seperti ini bisa bermakna saksi perwakilan. Bayusama syahid al-asli, syahidul asli. Wa na'ib anhu syahidul far'i. Dan persaksian yang asli dinamakan ya persaksian yang asli. Sedangkan wakilnya adalah disebut dengan saksi wakil. Kalau Abu Ubaid telah berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam rahimahullah ta'ala, ijma'atul ulama'u min ahli al-Hijaz wal Iraq ala imda'il asyhadati ala syahadati fil amwal. Dan para ulama telah sepakat dari penduduk Hijaz, para ulama Hijaz dan juga ulama Iraq atas berlakunya persaksian atas persaksian yang lain dalam perkara harta benda. Rasul Imam Ahmad An-Sahadati An-Sahadati Fakala Hiya Jaizatun. Dan Imam Ahmad ditanya tentang perkara bersaksi atas persaksian atas persaksian, maka beliau menyatakan itu boleh, perkara yang dibolehkan. Wali annal hajata da'iyatun ilaiha, karena tentunya perkara tersebut sesuatu yang dibutuhkan. Li'anaha laulang tukbal la'atolatun as-sahadatu ala wukubi wa man yata'afar isbatuhu indal hakim. Dan kalau seandainya tidak boleh persaksian di atas persaksian, maka sungguh akan tersia-siakan persaksian tersebut atas kejadian. Dan apa-apa yang terlambat dari pengesahan di sisi hakim. Omatas suhudu, atau orang yang bersaksi telah mati. Bapi dzalika dararun 'alan nas wa masakatun shadidatun. Dan kalau seandainya tidak boleh bersaksi di atas persaksian, maka sungguh akan mendatangkan kerugian besar bagi manusia dan juga kesulitan yang memayahkan. Bahwa jaga kuburha kasyahadatin asli, maka wajib untuk diterimanya sebagaimana persaksian yang asli. Kalau malah hamdulillah salam wa yustaratu liqubuli syahadati ala syahadati suratan, dan disyaratkan diterimanya persaksian atas persaksian ada beberapa syarat. Awalan yang pertama, ayyadana syahidul asli di syahidul far'i, adanya izin saksi yang asli kepada saksi wakil, ada izinnya. Di anaha fi makna niyabah, karena ini adalah perkara maknanya adalah niyabah sebagai wakilan, perwakilan. Balal yanubu anhu ila bi'idni, dan tidak boleh mewakilkan kecuali dengan seizin yang memberi perwakilan. Asanian yang kedua, antakuna fiha bima yukbar fihi kitabul qadi ila qadi bahwa hukukul adamiyin duna hukukullahi ta'ala. Yang kedua, boleh diterimanya surat menyurat antara persaksian atau persaksian ini bolehnya seperti diterimanya surat menyurat antara hakim dengan hakim yang lain, yaitu dalam batas mengenai tentang hak-hak manusia, bukan tentang hak-hak Allah Ta'ala. Kalau tentang hak-hak Allah Ta'ala tidak boleh dibatalkan ya. Misalnya ada surat telah diponis kisah ya, atau telah diponis melakukan kejahatan, kemudian ditulis surat oleh hakim yang lain dalam rangka untuk membatalkan perkara tersebut atau vonis kisah tersebut, tidak boleh yang seperti ini. Ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditegakkan di muka bumi. Jangan dikisah ini. Padahal telah jatuh vonis untuk dikisah. Maka yang seperti ini tidak boleh, karena ini berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditegakkan di muka bumi. Adapun hak-hak yang mengenai hak-hak manusia, maka boleh. Surat menyurat atau persaksian antara satu dengan yang lainnya. Salisan, syarat yang ketiga, أن تتعذر شهادة الأسر بموت أو مريض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من السلطان أو غيره. Ya, persaksian atau kesaksian dibolehkan jika di sana memang ada uzur. Dari persaksian yang asli karena mungkin meninggal ya kan. Saksi yang asli meninggal atau mungkin sakit atau mungkin tidak ada di tempat karena jarak yang jauh. Atau karena takut dengan penguasa ya, atau yang lainnya, maka boleh persaksian di atas persaksian. Rabi'an ayyastamirra wazra syahidil asri ilal hukmi. Yang keempat, tetap ada yaitu adanya uzur bagi saksi yang asli hingga kepada vonis ya kan? Hingga kepada permasalahan vonis ini tetap harus tetap ada uzur atau sesuatu yang berhalangan. Khamisan yang kelima syaratnya yaitu dawamu adalah di syahidil asri wa syahidil far'i ila sudurul hukmi. Terusnya adanya keadilan bagi saksi yang asri dan saksi yang wakil, saksi asli dan saksi wakil, adanya keadilan sampai kepada permasalahan penjatuhan vonis. Asalisan yang keenam, ayu ayyina syahidul far'i syahidul asri alladhi tahtamil anhu syahadah. Haruslah saksi wakil ini harus menyebutkan nama saksi yang diwakili atau saksi asli, harus menyebutkan nama. Kenapa? Ya dia yang mewakili ya, yang mewakili persaksian tersebut. Alhasil, maka syarat-syarat ini harus dilaksanakan ya, jika adanya persaksian di atas persaksian ya. Itu keenam syarat ya. Dan itu tentunya semuanya ditulis oleh para ulama perincian tentang permasalahan pengadilan para hakim, para saksi ya. Mula kalau surat ini dapat saya sampaikan dari kelompok, jadi kita lanjutkan bersama yang lain di lain cara. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.